Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan kajian kitab Al-Adabul Mufrad pada bab ke-174, bab Irham Man Fil Ardi. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menulis bab Irham Man Fil Ardi, sayangilah makhluk yang ada di bumi. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Hafs ibn Umar, telah menceritakan kepada kami Hafs bin Umar, qala, beliau berkata, haddatsana Syu'bah, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, an Abdul Malik ibn Umair, dari Abdul Malik bin Umair, an Qabisata ibn Jabir, dari Qabisah bin Jabir, an Umar, dari Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau menyatakan, la yurhamu man la yarham, tidak disayangi, tidak dirahmati orang yang tidak merahmati, tidak mendapatkan kasih sayang orang yang tidak mau memberikan kasih sayang. Wala yughfaru liman la yaghfir, dan tidak diampuni, tidak dimaafkan bagi orang yang tidak mau memberi maaf. Wala yutabu ala man la yatubu, dan tidak diterima taubatnya bagi orang yang tidak mau bertaubat. Wala yuwaqqa man la yatawaqqa, dan tidak mendapatkan perlindungan atau pengayoman orang yang tidak mau mengayomi. Hadis ini hasan, barakallahu fikum. Pada ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini dengan sanad yang hasan, barakallahu fikum, menunjukkan kepada kita anjuran untuk menyayangi makhluk yang ada di bumi. Makhluk yang ada di bumi ini mencakup manusia, mencakup jin, hewan, dan tumbuh-tumbuhan atau alam semesta lainnya. Terkait sesama kaum muslimin, maka saling bersaudara, saling menyayangi, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya sesama kaum mukminin itu bersaudara dan saling menyayangi. Maka barang siapa yang tidak mau menyayangi orang yang berhak untuk disayangi, maka dia tidak akan mendapatkan kasih sayang. Barakallahu fikum. Maka siapa yang mau menyayangi makhluk Allah yang berhak untuk disayangi, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyayanginya. Sebagaimana dalam hadis Jarir bin Abdullah bahwasanya Nabi bersabda, "Man la yarhamun nas la yarhamuhullah." Barang siapa yang tidak menyayangi manusia, maka Allah tidak menyayanginya. Maka Allah tidak merahmatinya. Bahkan kalau dicabut kasih sayang Allah terhadapnya, berarti dia orang yang celaka. Barakallahu fikum. Kemudian juga dalam hadis disebutkan, barakallahu fikum, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah makhluk yang ada di bumi, maka zat yang ada di langit akan menyayangi kalian. Ini menunjukkan al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan didapat sesuai dengan perbuatannya. Barang siapa menyayangi, maka dia akan disayangi. Barang siapa yang tidak mau menyayangi, maka tidak disayangi. Barakallahu fikum. Menyayangi sama kaum muslimin, ini hukumnya wajib. Menyayangi hewan, ya, itu juga barakallahu fikum hukumnya wajib apabila hewan tersebut terkhusus berada dalam kekuasaannya. Sebutkan dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, innalana fil baha'im ajron." Wahai Rasulullah, apakah kita mendapatkan pahala apabila berbuat baik terhadap binatang? Maka qala alaihi salatu wasalam, maka Nabi bersabda menjawab, "Fi kulli kabidin ratbatin ajrun." Pada setiap hati, ya, pada setiap yang memiliki hati yang basah, yakni hati yang penuh kasih sayang, maka ada pahala padanya. Barakallahu fikum. Demikian pula, barakallahu fikum, banyak hadis-hadis yang lain tentang anjuran untuk menyayangi. Kemudian pada ucapan Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu sebutkan, "Wala yughfaru liman la yughfir." Dan tidak diampuni, tidak diberi maaf bagi orang yang tidak mau memaafkan. Barakallahu fikum. Orang yang memaafkan orang lain karena kesalahan kelalaiannya, maka barakallahu fikum pahalanya atas tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat Asy-Syura ayat ke-40, "Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha." Dan balasan sebuah kejelekan adalah kejelekan yang serupa. "Faman 'afa wa aslaha fa'ajruhu 'ala Allah." Maka barang siapa yang memaafkan kemudian, ya, memperbaiki, berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Yakni faman 'afa 'anil musii wa taraka iqabahu wa aslaha alwadda bainahu wa bainal ma'fu anhu ibtigha'a wajhillah fa ajru afwihi an dzalika 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan orang yang salah dan tidak menghukumnya, kemudian memperbaiki hubungan dengan berkasih sayang antara keduanya, antara dia dengan yang diberi maaf, dengan tujuan mengharapkan wajah Allah, maka pahala amalan yang dia lakukan berupa memberi maaf pada orang yang melakukan kesalahan kepadanya, maka Allah atas tanggungan Allah. Barakallahu fikum. Innahu la yuhibbu dzalimin, sungguhnya Allah tidak menyukai orang yang zalim, yakni alladzina yubdi'una bil udwani 'alan nas wa yusayyi'una ilaihim, yakni orang-orang yang memulai permusuhan dengan manusia dan orang-orang yang memulai berbuat jelek terhadap manusia, maka itu orang zalim. Maka dianjurkan bagi kita untuk banyak-banyak memberi maaf supaya kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala yang Allah yang akan menanggungnya. Wala yutabu 'ala man la yatabu, man 'ala man la yatubu, dan tidak diterima taubatnya bagi orang yang tidak mau bertobat. Sebutkan dalam hadis bahwasanya Nabi Yuna alaihi salatu wasallam bersabda, "At-taibu minadz dzanbi kaman la dzanba lahu." Orang yang bertobat dari dosa maka keadaan dia seperti tidak punya dosa. Bahkan orang yang bertobat akan mendapatkan keberuntungan, kebaikan dunia dan akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nur ayat ke-31, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Dan hendaknya kalian bertobat kepada Allah semuanya. Dan hendaknya kalian semua bertobat kepada Allah wahai kaum mukminin supaya kalian beruntung, yakni mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Kemudian wala yuwaqqa man la yatawaqqa. Tidak mendapatkan jaminan keamanan atau pengayoman bagi orang yang tidak mau mengayomi dalam keadaan mampu. Di sini barakallahu fikum, orang yang memberikan pengayoman, memberikan pertolongan, perhatian, maka dia akan diberlakukan demikian juga. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam pernah bersabda, "Unsur akhaka dzaliman aw madluman." Tolonglah saudaramu yang zalim maupun yang terzalimi. Yang zalim ditolong dengan cara kita cegah perbuatan zalim mereka supaya tidak dilakukan atau setidaknya memperkecil ya kezoliman yang dia lakukan. Kemudian yang orang yang terzolimi, maka kita ayomi, kita bela sesuai dengan kasus dan kondisinya. Maka barang siapa yang biasa mengayomi orang-orang yang benar, melindungi, maka kelak dia akan mendapatkan perlindungan. Dan sebaliknya yang tidak mau mengayomi dalam keadaan dia mampu, maka barakallahu fikum, dia tidak akan mendapatkan pengayoman. Oleh karena itu, demikian pula barang siapa yang menyayangi makhluk yang ada di bumi, maka Allah akan menyayanginya. Ya. Adapun terhadap orang kafir, kaum muslimin tidak boleh menaruh rasa sayang kepada mereka. Barakallahu fikum, dikarenakan orang kafir tidak berhak mendapatkan kasih sayang. Mereka hanya berhak mendapatkan perbuatan ihsan dari kaum muslimin, mendapatkan keadilan sesuai dengan kondisi mereka. Barakallahu fikum. Tayyib, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Itulah yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.